Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih pada bab yang pertama, yaitu fil buyur, pembahasan tentang jual beli. Kita lanjutkan membaca tentang definisi al-bay'. Disebutkan kemarin oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar bahwasannya jual beli secara bahasa adalah menyerahkan sesuatu dan menerima sesuatu, baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Penjual misal menyerahkan barang dan menerima uang. Pembeli pun demikian, menyerahkan uang dan menerima barang. Adapun secara syar'i adalah mubadalatu malin bimal walau fi dhimmah au manfaatin mubahah ala ta'bid. Adanya pertukaran harta dengan harta, walau dalam tanggungan, atau pertukaran harta dengan suatu kemanfaatan yang mubah, dengan proses transaksi selama-lamanya. Setelah menjadi milik dan berpindah tuan, maka itu dimiliki selama-lamanya. Masih ada tambahannya, ghairu riba wa qard. Jual beli itu selain dari riba dan selain dari qard, pinjaman. Karena riba definisinya sendiri dan qard ataupun pinjaman definisinya juga sendiri, berbeda dengan jual beli. Lantas apa definisi dari riba, demikian pula qard? Adapun riba nanti akan kita bahas tentang permasalahan riba dalam bab-bab selanjutnya. Namun kita singgung sedikit definisinya. Riba itu adalah ziyadatu ahadil badalainil mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadah iwad. Riba adalah ziyadatu, adanya tambahan, ahadil badalaini, salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, al mutajanisaini, yang sejenis. Dua barang yang dipertukarkan satu jenis, kurma dengan kurma. Kenapa dikatakan dua barang? Karena dua pemilik yang berbeda, si fulan A dengan si fulan B, masing-masing punya kurma ditukarkan. Tetapi yang satu lebih banyak timbangannya, yang satu sedikit. Misal yang satu satu kintal, kurma yang satu lagi satu kintal 20 kilo. Ada tambahan. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadah iwadun, tanpa adanya timbal balik dari yang tambahan ini, yang lebih. Yang satu bawa 100 kilo, yang satu lagi bawa 120 kilo. Iya, 100 kilo dengan 100 kilo jelas, yang 20 kilo ini apa tambahannya, apa timbal baliknya? Oh, ini karena jenisnya yang berbeda. Misal yang satu bawa 100 kilo kurma ajwa, yang satu lagi bawa 120 kilo kurma sukari. Bolehkah yang seperti ini? Enggak boleh. Kalau dia satu jenis, maka harus sama. Mislan bimislin. Timbangannya sama. Atau takarannya sama. Yadan biyadin, diserahkan secara kontan. Kalau yang satu bawa 100 kilo, satu lagi bawa 120 kilo, ini riba. Kenapa? Pertama, dia satu jenis dan ada kelebihan tanpa ada timbal baliknya dari yang lebih tadi. Wa qard, demikian pula bukan qard, jual beli. Jual beli itu bukan qard, bukan pinjaman. Karena pinjaman adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Qard, pinjaman itu adalah daf'u mal, memberikan harta, liman yantafi'u bihi, kepada orang yang akan memanfaatkan harta tersebut. Kita memberikan kepada seorang harta, dia akan memanfaatkan harta ini. Wa yaruddu badalahu, dan pada waktu berikutnya yang meminjam tadi akan mengembalikan barang tersebut. Ini namanya meminjamkan atau qard. Sehingga jual beli definisinya telah kita ketahui berbeda dengan riba, berbeda pula dengan pinjam meminjam. Kita lanjutkan. Qala ba hukmuhu. Yang kedua, permasalahan berikutnya adalah hukum jual beli. Al bay'u jaizun liqaulihi ta'ala wa ahallallahu al bay'a wa harrama ar-riba. Hukumnya adalah boleh. Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan jual beli. Ingat, dengan definisi kita akan bisa membedakan mana riba, mana pinjaman, mana jual beli. Hukumnya juga berbeda antara riba dengan jual beli. Jual beli jelas Allah halalkan dalam Islam dan dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Riba diharamkan dalam Islam dan dijauhi oleh Rasul dan para sahabatnya. Qala walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulani فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. Jual beli boleh dalam Al-Qur'an dan boleh dalam sunnah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani," apabila dua orang itu melakukan transaksi jual beli, yang satu sebagai penjual, yang satu lagi sebagai pembeli, tabaya'a, terjadi transaksi jual beli di antara dua orang ini, "Fa kullu wahidin minhuma," maka masing-masing dari keduanya, baik si penjual ataupun pembeli, bil khiyar, mereka punya pilihan untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah, wa kana jami'an, dan mereka masih berkumpul di tempat tersebut, di tempat akad. Misal nih, salah seorang di antara kita sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, datanglah ke toko, misal ke tokonya Al Akhbadri, tanya harga semen, tanya harga besi. Semen harganya sekian satu sak, ya sudah saya pesan 50 sak, catat. Kemudian besi harganya sekian, catat lagi. Kemudian pasir, bata dan sebagainya, setelah di total semuanya nominalnya sekian. Tayyib. Ketika mereka masih berada di tempat tersebut, maka mereka memiliki khiyar, walaupun sudah terjadi akad ini, sudah terjadi kesepakatan, maka mereka punya khiyar, pilihan untuk melanjutkan terus hingga sampai pada pembayaran atau membatalkan. Ini salah satu di antara khiyar yang ada. Atau pergi ke toko yang lain yang enggak mungkin diperiksa ketika itu barang-barangnya, tetapi mensyaratkan, ini nanti kalau seandainya barang-barangnya ada yang cacat, murni cacat, sampai di rumah saya kembalikan ya, kata yang punya toko, enggak apa-apa, silahkan dikembalikan yang memang benar-benar terlihat cacat. Ini juga salah satu dari khiyar. Setelah ternyata dia sampai di rumah, dijumpai, oh iya ternyata barang yang dibeli ada yang cacat, dia punya khiyar, apakah mengembalikan kepada toko atau sudahlah cacatnya seperti ini, enggak terlalu berpengaruh, dia terima juga boleh. Malam yatafarraqa wa kana jami'an, selagi mereka berada di tempat, mereka boleh untuk melanjutkan jual beli tadi atau membatalkannya setelah semuanya dipilih. Dan ternyata mungkin di situ ada sesuatu yang membuat dia merubah keputusannya. Afwan, ternyata setelah anak pikir-pikir, anak belum jadi beli ini. Labas, ketika mereka masih berada di tempat yang sama. Adapun setelah mereka berpisah, sudah terjadi kesepakatan, kemudian berpisah, pulang yang satu ke rumahnya. Kemudian setelah terjadi pisah majelis tadi, kembali lagi atau menelpon Afwan, barang yang anak terima ternyata demikian, demikian, demikian, komplain dia. Setelah terjadi pisah majelis, maka yang seperti ini penjual tidak langsung, ya sudah bawa sini tukarkan. Dia bisa berargumen, kan tadi sudah lihat barangnya. Kalau sekarang sudah pisah majelis, sudah beda permasalahannya. Kalau seandainya dia ingin mempertahankan akad jual beli tadi, kenapa? Karena nanti akan kita lewati jenis-jenis khiyar, apakah jual beli itu dilanjutkan ataukah tidak. Intinya dalam permasalahan ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, menghalalkan yang namanya jual beli. Qala wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlah, dan kaum muslimin sepakat ijma', mereka membolehkan jual beli secara umum. Adapun nanti barang yang dijual itu haram, enggak boleh, itu lain lagi pembahasan. Namun secara umum, yang namanya jual beli dengan sesuai dengan definisi yang kita sebutkan adalah halal. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi, dan kebutuhan manusia da'iyah itu memang benar-benar mengarah, membutuhkan adanya terjadi transaksi jual beli. Lianna al-insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, karena seorang itu pasti butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain. Apalagi hidup bermasyarakat seperti di tempat kita, kita pasti membutuhkan sesuatu yang ada pada orang lain. Contoh yang kecil saja, makanan. Enggak mungkin kita bisa mencukupi semua makanan yang kita butuhkan. Sudah saya semuanya enggak mau beli. Bawang merah, bawang putih, cabai, segala macam sayuran dia tanam sendiri. Okelah yang bisa ditanam, tetapi yang enggak bisa, misal alat-alat untuk masak tadi, apakah dia akan membuat membuatnya dari tanah liat, kemudian dia buat sendiri tanpa butuh beli dari yang lain? Ini sangat sulit. Pasti membutuhkan sesuatu yang ada pada orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu, demikian pula bergantung kemaslahatan dia dalam urusan dunianya, bergantung butuh bantuan dengan orang lain. Wala wasilata lahu ila al-wusuli ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahih illa bil bai'. Dan tidak ada jalan, wala wasilata, tidak ada jalan ila al-wusuli ilaihi, untuk bisa sampai kepada sesuatu yang dia inginkan tadi, wa tahsilihi, tidak ada jalan untuk mendapatkannya, bi tariqin sahih, dengan cara yang benar. Ada minyak goreng di toko sana, enggak ada cara bagi kita untuk mendapatkan minyak goreng tadi atau memilikinya kecuali dengan jalan yang benar. Illa bil bai', jalan yang benar tersebut adalah terjadinya transaksi jual beli, sehingga sangat dibutuhkan oleh manusia al bai', transaksi jual beli ini. Faqtabatil hikmatu, maka hikmah mengandung sangat diperbolehkannya jawazahu, diperbolehkannya jual beli ini. Wa masyru'iyatahu, dan disyariatkannya jual beli ini. Lil wusuli ilal ghardil matlub, agar bisa sampai pada sesuatu yang diinginkan tadi. Dan ini tentu kita ketahui bersama, Kita enggak mungkin asal comot ngambil punya orang lain. Oh, saya butuh ini, ambil. Saya butuh itu, ambil. Padahal punya orang lain. Bisa kita memilikinya dengan cara transaksi jual beli. Itu pun kalau seandainya dijual oleh pemiliknya. Kalau tidak, kita cari pemilik lain yang menjualnya. Demikianlah diperbolehkan transaksi jual beli karena manusia memang sangat butuh dalam transaksi jual beli ini. Al-Quran menghalalkan jual beli. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan jual beli. Yang terjadi dalam kehidupan Rasul dan para sahabat, mereka juga melakukan transaksi jual beli. Ijma' kaum muslimin, para ulamanya, para a'imahnya, bolehnya jual beli. Dan kebutuhan manusia juga mengharuskan terjadinya transaksi jual beli. Sehingga hukum asal jual beli ini adalah halal, diperbolehkan. Adapun permasalahan yang kedua yang membahas tentang arkanul bai', rukun-rukun jual beli, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.